Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Sampai kita pada ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, وَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ مَنْ يَدَّعِي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف. ومن هذا الضرب, dari jenis ini atau termasuk jenis ini, jenis apa? Harus nyambung dengan pembahasan yang lalu, yaitu masih berbicara tentang a'immatul mudhillin, tokoh-tokoh penyesat umat, pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin negara ataupun ahli-ahli ibadah yang menyesatkan umat. Wa min hadzal dharb, di antaranya yang sejenis ini adalah man yad'i, siapa yang mengaku-ngaku, annahu yasil ma'allah, bahwa dia bisa sampai bersama Allah subhanahu wa ta'ala pada tingkatan, pada keadaan di mana gugur baginya semua beban syariat. Aliran apa itu? Yang mengajarkan demikian, na'udzubillahi minad dalal, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesesatan. Masih ringan kalau kesesatannya untuk diri sendiri, tetapi dia mengajarkannya pada orang lain. Dia berkata kepada pengikut-pengikutnya, kalau saya berbeda dengan kalian, saya ini sudah sampai pada tingkatan di mana saya tidak terikat lagi dengan syariat. Kalian masih harus terikat dengan syariat, karena menurut mereka manusia atau muslimin dalam beribadah pertama adalah tingkat syariat, kemudian meningkat menjadi ma'rifat, kemudian meningkat lagi menjadi hakikat, kemudian meningkat lagi kepada fana. Barakallahu fikum. Tingkat syariah masih harus terikat dengan halal haram, masih harus terikat dengan ibadah salat lima waktu, puasa sebulan penuh, dan sekian banyak hukum-hukum syariat. Masih awal, sampai kemudian mengenali, tahu ma'rifat itu. Kenapa harus berzikir? Karena supaya ini. Mengapa harus sholat? Supaya ingat. Kenapa harus ibadah puasa? Karena supaya terlatih. Mengapa harus ibadah haji? Karena supaya begini. Ini namanya hakikat dari ibadah. Mulai mereka membawakan, nasallahu alaihi wasallam al-afiyah, ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ditafsirkan dengan salah dan batil. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadalah pada Rabbmu hingga datang kepadamu keyakinan. Maka tokoh tadi berkata, sekarang saya sudah yakin. Untuk apa lagi beribadah? Beribadahlah sampai datang padamu keyakinan. Sekarang saya sudah yakin. Padahal tafsirnya tidak ada khilaf dari para ulama. Tidak ada khilaf dari para mufassirin. Qadiman wa haditha. Apakah mufassir yang dulu atau mufassir yang sekarang. Mereka semua menyatakan al-yakin adalah al-maut. Beribadahlah sampai mati. Dan itu mencocoki sekian banyak ayat yang lain. Apa itu? Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi disuruh berislam, mengikuti Islam sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut. Itu maknanya. Tapi mereka berkata yakin adalah keyakinan. Beribadalah pada Allah sampai yakin. Sedangkan saya sudah yakin. Kalau kalian harus terus beribadah. Jangan seperti saya sudah lain. Akhirnya dengan ma'rifah ini mencapai tingkat hakikat. Dia sudah tahu hakikat kullu syai'in. Hakikat kullu syai'in. Ini hakikatnya ini hakikatnya itu hakikatnya ini. Maka semua yang kalian pahami di dalam Quran dan Sunnah, semua yang kalian baca dalam Quran dan Sunnah tentang syariat, ibadah, halal, haram dan seterusnya, kata mereka, hakikatnya bukan itu. Kalian hanya tahu tafsir-tafsir zahir, sedangkan kami tahu tafsir-tafsir batin, katanya. Muncul istilah apa? Kebatinan. Kebatinan. Apa bahasa Arabnya? Al-batiniyah. Batiniyah. Jadi Quran yang kalian pahami beda dengan mereka pahami. Mengapa mereka memahami hakikatnya segala sesuatu? Semua para ahli tafsir hanya lihat dohirnya saja. Sedangkan kami yang sudah sampai tingkat hakikat. Kami tahu hakikat segala sesuatu. Sampai kemudian mereka mencapai tingkat tertingginya. Al-fana. Al-fana. Apa yang saya tulis? Mulut bilang fana. Yang tertulis? Kasyaf. Bisa menyingkapkan tabir gaib sampai tingkat kasyaf. Fana diambil dari kata fana, sirna, hilang. Artinya dia merasa kalau sudah sampai tingkat tertentu, dia menyatu dengan Allah, sudah tidak lagi bersama kalian, sudah di alam lain, sehingga ucapannya tidak bisa kalian pahami, katanya. Padahal kalau kita mau lihat ketika mereka berbicara, kita akan berkata dalam hati, majnun, orang gila. Dan dia senang dibilang orang gila. Mengapa? Berarti benar-benar fana. Kalian gak nyambung kan? Karena saya sudah di alam lain. Ikhwan ibn a'azakumullah, tokoh mereka di Yaman sana. Sampai berkata dengan mulutnya. Yang sampai dikafirkan oleh para masyayikh termasuk Syekh Mukbil rahimahullah. Dia berkata, na'udzubillahi minal kufur. Ana akhluqul 'arsy. Ana alladhi rafa'tu as-samaa'a bighairi 'amadin tarawnaha. Akulah yang menciptakan segala sesuatu. Akulah yang mengangkat langit tanpa tiang-tiang. Akulah dan seterusnya dan seterusnya. Majnun apa enggak majnun? Majnun. Kok bisa ngomong saya menciptakan langit tanpa tiang? Ya kafirlah mengaku dia menciptakan, kata pengikutnya. Bukan begitu maksudnya. Lalu dia mengatakan saya saya itu Allah, karena Allah ada pada dirinya. Jadi Allah sudah menyatu dengan dirinya, sehingga yang diucapkan itu ucapan Allah SWT. Ketika saya yang mengangkat langit tanpa tiang sebagaimana kalian lihat, itu adalah Allah yang menyatu dengan dirinya. Ikhwani fillah na'azakumullah. Berapa banyak yang disesatkan oleh satu tokoh ini? Satu tokoh saja yang disesatkan ratusan ribu orang. Ketika datang ke Indonesia disambut dengan gegap gempita. Dan mereka tidak peduli. Walaupun tokohnya ini duduk ikhtilaf bersama para wanita, artis-artis segala macam. Oh, itu lain syariatnya dengan kita. Beda. Dan tokoh mereka di timur sana, di Surabaya dan sekitarnya, tokoh dianggap, masya Allah, dianggap sudah kiai yang soleh, mukmin, taqi, sudah tingkatnya tertinggi, sudah tingkat hakikat, bahkan sudah mencapai fana. Di mana majelis-majelisnya? Hah? Tanyakan pada mereka kalau tidak percaya, mereka akan jawab dengan jujur. Ya memang sih. Di klub-klub malam, di tempat maksiat, di tempat diskotik, di tempat pelacuran, dipanggil Gus. Murid-muridnya berkata, dia sudah sampai fi halin tasqutu anhum at-takalif. Lihat kalimatnya dalam kitab kita. Dia annahu yasilu ma Allah ila halin tasqutu anhum at-takalif. Orang ini sudah menyatu dengan Allah dan sudah sampai di dalam tingkatan keadaan di mana gugur dari mereka takalif, gugur semua beban syariat. Dia sudah bebas, dia mah sudah bebas katanya. Itu contoh. Aw yad'i anna al-awliya yud'auna wa yustaghasu bihim fi hayatihim wa mamatihim. Atau orang yang mengaku-ngaku bahwasanya yang namanya wali boleh kita minta kepadanya. Boleh kita meminta kepada wali-wali, orang saleh. Yustaghathu bihim fi hayatihim wa mamatihim, ketika hidupnya dan matinya. Yakni tidak mengapa kita memanggil wahai wali Allah, wahai para wali kutub, wahai para wali apa lagi? Mereka punya istilah-istilah. Yang ini ada 70, yang ini ada 44, yang ini ada sekian begitu. Ada julukannya masing-masing. Barakallahu fikum. Bukan sesat untuk dirinya saja. Diajarkan kepada kaum muslimin, dibacakan kitab-kitabnya, bahwasanya termasuk keutamaan haji adalah kesempatan buat kalian di Arafah untuk beristighosah kepada wali-wali. Karena para wali-wali, al-aqtab wa nujaba, aqtab wali kutub, nujaba wali najib, al-aqtab wa nujaba kumpul di Arafah. Maka kesempatan kalian untuk bertawassul dengan mereka, untuk meratap kepada mereka, untuk beristighosah kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, disuruh doa kepada wali. Diajarkan syirik. Ini barakallahu fikum mudillin, menyesatkan. Atau langsung berkata kepada mereka tentang dirinya, saya bisa membantu kalian hidupku dan matiku. Tidak pantas bagiku untuk meninggalkan kalian ketika mati. Tidak bisa. Saya waliullah, masa terhalang dengan kalian hanya sejengkal tanah saja. Maksudnya ketika dikubur terhalang dari kalian? Tidak. kami tetap bisa mendengar kalian, bisa menyambut kalian, bisa membantu kalian. Panggillah namaku, sebutlah namaku, mintalah kepadaku. Astagfirullah. Tawud. Ini namanya tawud, yang minta disembah. A'udzubillah min a'immatil mudallin. Kita berlindung kepada Allah dari tokoh-tokoh penyesat umat. Atau meyakini dan mengajarkan annahum yanfa'una wa yadurruna wa yudabbiruna al-umur ala sabilil karamah. Atau mereka mengaku bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madarat dalam artian takdir. Bisa menakdirkan kebaikan, bisa menakdirkan kejelekan. Yudabbirun, dan bisa mengatur alam. Kalau pengen segera turun hujan, panggillah waliullah. Atau kebanyakan hujan banjir, panggillah waliullah. Karena mereka yudabbirun, mereka ikut mengatur bersama Allah, katanya. Kalau kalian tanya, masa ikut mengatur? Bukankah yang mengatur alam semesta adalah Allah? Iya, tetapi wali ini ikut mengatur sebagai karomah, katanya. Kelebihan yang Allah berikan pada mereka. Maka muncullah cerita-cerita khurafat, dongeng-dongeng khurafat, terutama dalam kitab Manaqib Abdul Qadir Jailani. Di dalamnya ada kisah-kisah aneh. Abdul Qadir Jailani sedang mengajar santri-santrinya, kemudian nanya, "Aina fulan?" Santri yang paling baik, yang paling solehnya, yang paling rajinnya, kok enggak ada? Meninggal kemarin. Meninggal. Dikejar malaikat pencabut nyawanya. Terbang dia. Abdul Qadir Jailani terbang. "Kembalikan murid saya. Engkau mematikan murid saya tanpa izin pada saya. Saya diperintah oleh Allah. Tidak bisa." Akhirnya tarik-tarikan keranjang arwah yang mati hari itu. "Bisa, ini perintah." "Enggak bisa, saya berhak karena saya waliullah." Karena tarik-tarikan malaikat Jibril dengan Abdul Qadir Jailani, akhirnya keranjangnya tumpah. Maka semua yang mati hari itu hidup kembali. Gimana? Hah? Percaya? Kalau dia waliullah, enggak akan menentang Allah. Allah memerintahkan mati, dia menyatakan jangan. Itu menentang Allah. Tidak mungkin. Abdul Qadir Jailani rahimahullah adalah seorang faqih, alim, saleh. Tidak mungkin dia menentang takdir Allah dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Makan ayam, tulang-tulangnya dilempar, jadi ayam lagi, hidup lagi. Dalam kitab yang sama, Manaqib Abdul Qadir Jailani. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Alhamdulillah. Ternyata itu hanya dongeng dari pengikutnya yang berlebihan. Padahal beliaunya tidak mengaku-ngaku seperti itu. Tidak menentang Allah. Bahkan dia menulis kitab namanya Kitab Al-Ghunyah. Kitab beliau. Rahimahullah. Maka kitab Manaqib itulah yang sesat dan menyesatkan. Au, masih ada lagi jenis lain. Termasuk juga penyesat umat adalah annahu yattali' 'ala al-lawhil mahfuz. Bahwasanya dia bisa melihat apa yang ada di lawhil mahfuz. Wa ya'lam asraran nas, dan mengetahui rahasia-rahasia manusia. Wa ma fi dhamairihim, dan tahu apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Apa itu? Itu yang disebut dengan al-kasyaf. Mereka menganggap kalau sudah sampai tingkat makrifat, naik lagi dia mengetahui hakikat. Ketika sudah mengetahui hakikat, dia mencapai tingkat fana, menyatu dengan Allah. Yang biasa mereka sebutkan dalam bahasa Jawa, manunggaling Gusti Kawulo. manunggaling Gusti kawula. Tuhanku sudah menyatu dengan diriku. Kamu siapa? Saya Allah. Dari mana? Dari Allah. Mau ke mana? Mau ke Allah. Kamu ini apa? Saya Allah. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah minal kufur. Jadi kalau sudah gila, itu berarti sudah paling tinggi, paling istimewa. Kamu ketawa kan? Padahal terjadi pada hari ini di zaman kalian, seorang kiai dengan pengikutnya dan dengan mobilnya berjalan, kemudian tiba-tiba berhenti di sebuah pasar karena melihat ada orang gila. Kemudian dipegang tangannya, dicium dan dicium keningnya, kemudian naik kembali. Pak Kiai, itu orang gila bukan? Kau peluk. Siapa bilang dia orang gila? Itu wali min auliyaillah. Tanyakan. Cerita seperti itu. Aneh kan? Terjadi yang kayak gini. Karena keyakinan akidah yang balal, yang rusak. Yaitu tingkatan-tingkatan tadi. Tingkatan syariah, ma'rifah, hakikah. Sampai kemudian fana. Alias junun. Mereka bangga dengan kejununannya, dengan kegilaannya. Kata mereka, bukankah kalau orang cinta kepada seorang wanita dengan puncak kecintaan dibilang tergila-gila? Nah saya itu tergila-gila dengan Allah. Sampai gila karena cintanya kepada Allah. Bangga dengan kegilaannya. Na'udzubillah minadh-dhalal. Nah di tingkat fana inilah mereka katanya bisa membuka tabir gaib. Dijuluki dengan Al-Kasyaf. Dan itu diajarkan di dalam kitab Fadailul A'malnya. Karena di dalam kitab Fadailul A'mal ada. Dalam keutamaan La Ilaha Illallah. Silakan buka. Disebutkan di sana kisah. Kata penulis, saya mendengar ada pemuda yang sudah mencapai tingkat Kasyaf. Pakai istilah Kasyaf. Sudah bisa melihat tabir gaib. Maka saya pun datang menemuinya. Karena aku berharap dia bisa mendoakan ibuku. Dia datang. Wahai anak muda. Kenapa engkau terlihat bersedih? Menangis. Ditemui sedang sedih, sedang menangis. Kata anak muda itu. Aku melihat ibuku di neraka. Melihat ibunya di neraka. Kok bisa manusia bisa melihat gaib gitu? Oh ini kasyaf, kasyaf. Aku kasihan kepadanya. Begitu aku pulang, aku ingat keutamaan La Ilaha Illallah 70 ribu kali. Aku bacakan malam itu 70 ribu kali La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah. Dan aku kirimkan 70 ribu kali La Ilaha Illallah ke ibunya pemuda tadi. Ketika keesokan harinya, aku bertemu dengan pemuda itu dalam keadaan ceria wajahnya, gembira. Aku tanyakan, wahai anak muda, mengapa engkau sekarang ceria? Kata anak muda tadi, aku melihat ibuku diselamatkan dari neraka. Kata si penulis, penulis Fadailul A'mal tadi, dari sini saya mengetahui dua faedah penting. Pertama, bukti. Kalau anak muda tadi benar-benar kasyaf. Karena aku mengirimkan 70 ribu kali La Ilaha Illallah itu tanpa bilang sama dia. Dan sembunyi-sembunyi di rumah, di tengah malam, gak ada yang tahu. Oh tiba-tiba dia tersenyum, katanya diselamatkan. Berarti benar-benar kasyaf. Yang kedua, berarti kalimat La Ilaha Illallah 70 ribu kali itu ternyata manjur. Keutamaan. Menyebut 70 ribu kali La Ilaha Illallah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kisah ini ada dalam kitab tersebut. Yang artinya mereka mengajarkan ada orang-orang yang sudah sampai tingkat kasyaf. Mengetahui tabir-tabir gaib. Bisa melampaui tirai kegaiban. Bisa melihat di lauhil mahfud. Bisa melihat apa yang disembunyikan oleh Allah. Di catatan takdirnya. Astagfirullah. Padahal ayatnya sangat jelas menyatakan tentang dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah lah satu-satunya yang alimul ghaib dan tidak menunjukkan kegaibannya pada siapapun. Kemudian dikecualikan para nabi. Kemudian dikecualikan para anbiya. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali beberapa nabi, sebagian para anbiya. Kalau diberitahu oleh Allah, ya nabi tahu. Sebagaimana kalian pun ketika diberitahu, ya tahu. Tahu enggak nanti di akhir zaman akan muncul dajjal? Tahu. Iya, saya tahu. Bahkan itu gaib. Kok kalian tahu yang gaib? Itu mah diberitahu oleh nabi. Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu kan nanti di akhir zaman akan muncul atau akan turun Isa alaihi salam? Tahu. Dari mana? Berita dari nabi. Dan nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tidak diberitahu, tidak mungkin akan ada seorang pun yang mengetahui hal-hal gaib. Maka berarti ini dusta. Tidak mungkin ada seorang manusia yang kasyaf. Tidak ada. Walaupun karamah. Walaupun karamah. Tinggi mana karamah dengan mukjizat? Tinggi mukjizat. Mukjizat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada anbiya. Tetapi Rasulullah SAW ketika disambut di Madinah dengan berkata, "Qad ja'ana man ya'rifu man ma fi ghadin," telah datang kepada kami seorang yang tahu hari esok. Nabi stop. Stop. Silakan kalian ucapkan apa yang kalian ucapkan, tapi jangan mengatakan aku mengetahui hari esok. Tidak ada yang ya'lamu fi ghadin illallah. Tidak ada yang mengetahui hari esok kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi punya mukjizat, enggak tahu yang gaib. Bahkan lebih jelas lagi dalam Al-Qur'an, Allah perintahkan kepada nabinya untuk berkata, "Saya tidak tahu yang gaib." Dalam Al-Qur'an, Allah perintahkan nabinya untuk berkata, "Saya tidak tahu yang gaib." Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Qul law kuntu a'lamul ghaibi. Law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniya su. Cari, tulis secara lengkap ayatnya di surat apa, ayat berapa. Qul, katakan wahai Rasul, law kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu yang gaib, lastakthartu minal khair. Kalau aku tahu yang gaib, aku akan perbanyak kebaikan-kebaikan. Wa ma massaniya su, dan aku enggak akan disentuh kejelekan kalau tahu yang gaib. Nabi pernah tertimpa kejelekan atau enggak? Pernah. Terkena lemparan batu ketika perang, berdarah. Pipinya masuk lempengan besi dari mighfarnya. Dari pelindung kepalanya ke dalam pipinya. Dan patah giginya. Bukan ompong ya. Patah giginya. Lau kuntu a'lamul ghaib. Kalau aku tahu yang ghaib, aku akan perbanyak kebaikan. Dan gak akan disentuh kejelekan. Begitu batu dilemparkan, dia udah tahu. Oh bentar lagi akan ada batu kesini nih. Ngeles. Ah, kan begitu. Ya. Siapa takut? Ya. Karena tahu. Tahu yang gaib, ini bentar lagi akan ada lempar nih. Bentar lagi akan ada yang melemparkan anak panahnya. Tangkep. Keren kan? Tidak, Nabi tetap terluka pipinya berdarah. Kalau aku tahu yang gaib, wa ma masaniya su, aku enggak akan disentuh kejelekan. Barakallahu fiikum. Maka mereka-mereka yang mengaku kasyaf dan mengaku adanya orang yang mencapai tingkat kasyaf atau menganggap termasuk karamah adalah yattali 'ala lawhil mahfuz, bisa melihat apa yang ada dalam catatan takdir, wa ya'lam asrarun nas, bisa mengetahui rahasia-rahasia manusia, wa ma fi dhamairihim, dan apa yang ada di hati-hati mereka. Begitu datang kamu ke rumahnya, ke rumah orang ini, tokoh penyesat umat ini, kamu dari Cirebon kan? Namamu Fulan bin Fulan. Kok tahu? Kamu kesini karena hajat. Mau ini kan? Kok tahu? Kamu pakai kendaraan ini? Oh, betul. Kamu begini-begini. Loh, kok tahu semua? Wah, waliullah ini. Ini hebat waliullah, katanya. Bukan. Barakallahu fikum. Kerjasama dengan jin. Rasulullah SAW, dia Rasul memiliki mukjizat. Kalau enggak diberitahu oleh Allah, dia tidak tahu. Tetapi kalau diberitahu oleh Allah, maka Nabi tahu. Engkau akan bertanya tentang ini. Iya kan? Betul ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi. Terjadi mukjizat. Tetapi ketika orang lain datang di waktu yang lain, Allah tidak beritahu, dia tidak tahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau diberitahu oleh Allah, berarti dia mendapatkan wahyu. Kalau mendapatkan wahyu berarti Rasul, tapi orang tadi yang ngaku wali tadi dapat wahyu dari Allah. Kalau merasa mendapat wahyu berarti ngaku Nabi, ngaku Rasul. Kalau tidak mendapat wahyu dari Allah, dari mana kamu tahu hal-hal gaib? Barakallahu fiikum. Adapun model-model seperti itu, kamu mau begini, kamu mau gini, kamu namanya ini, itu mah gampang. Gampang dalam artian mereka bisa kerjasama dengan jin. Karena bukan gaib. Gaib itu kan belum terjadi. Ini sudah terjadi. Datang kamu, ada korinnya enggak? Setiap orang punya korin. Punya jin yang mendampingi. Maka jinnya dia bertanya pada jinnya. Siapa orang ini? Dia itu si Fulan. Fulan. Dari sini. Dia berangkat pakai mobil ini. Dia mau nanya ini. Tahu korinnya. Selalu mengelilingi dia. Terus sok jadi wali. Padahal bukan itu ciri-ciri aulia. Bukan mengetahui doma irinat. Hati-hati manusia. Ngaku saya wali. Saya bisa menebak kamu gitu. Tidak. Ciri-ciri wali. Alamatul wilayah. Alamat kewalian, tanda-tanda kewalian adalah apa yang Allah katakan, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah enggak akan ada rasa takut dan enggak akan ada kesedihan. Yaitu, nah ini ciri-cirinya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa walaupun enggak punya karomah. Kalau dia beriman, bertakwa, dia waliullah. Kalau dia beriman dan bertakwa, dia waliullah. Oleh karena itu para ulama berkata, serendah-rendahnya ahli sunnah, kalau dia masih di atas sunnah, dia waliullah. Dia waliullah. Beriman dan bertakwa. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.